mengkane kuat ping 5000. Nek tak jelasno. Lho, salah tapi mandi kok. Soale apa mantep yakin ikhlas. Akhirnya kula benerno. Ayat kursi gak ngono kuwi, Bro. Tak wacano. Saiki ganti ayat kursi iku ngene, kaya sing digawe tahlilan, kaya sing digawe wiridan bar salat kae. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La na'khudhu sinatun wa la nawm. Lahu ma bis samawati wa ma fil ard. Domblong e Mas Ibu. Man dzal ladzi yasha'u 'indahu illa bi idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Ayat kursi niku. Jare wong engko akeh men. Ya pancene akeh. Lha winginane sampeyan gak ngerti salah ra masalah. Saiki wis ngerti ya kudu diganti. Tapi ya ora 5000. 7 wae. Lha ping pira-pira ya wis aku ya ora batesi kok. Aku ya ora ngongkon ping 5000. Lho niku bukti. Donga niku nek mantep, ikhlas, yakin disembadani dening Gusti Allah. Mula kita dongake nak Rama bojone Sinta iki. Nek Parwati bojone Siwa. Ada apa lho nirono sampeyan kok? Rama Syudin. Kita dongakne mugi-mugi dados lare ingkang ahli berjuang. Kok gak patek semangat kowe iki amin. Ngono uripe bener. Uripe bener niku tegese dalane iku bener, milihe bener, ora kualik kaya sampeyan. Nek sampean kan sering kualik nek apa-apa. Sing apik dianggap elek, sing elek tambah dianggap nyauto. Sing apik dianggap elek, sing elek malah dianggap. Sing salah dianggap bener, sing bener malah dianggap. Sing ora penting dianggap penting, sing penting tambah dianggap ora penting. Kadang-kadang saking pentingno sing ora penting, sing penting ditinggal. Duwe gawe mantu, saking leh penting non duwe gawe mantu, anaknya dadi manten, anaknya kan dirias, di make up, dapat anaknya tok sing di make up menggerangane yo melak-melak, ambek centat, centit mungkuli anaknya, mulai jam 7 isu sampai jam 5 sore, akhirnya ninggal, sing ngomongi kulino gitu eh, lah penting di to jane sholat karo make up penting di, ya penting make up. Wong salat wis bendina. Iki make up kanggo anak dadi manten sak umur-umur meping pisan kok. Kan regane ya larang, eman to nek diwudoni ilang. Halo. Sing ora penting dianggap penting, sing penting malah dianggap ora penting. Kula sering nanglete, tapi dijawab, salat subuh niku sunah napa wajib? Salat riyaya wajib napa sunah? Lah sunah ambek wajib penting pundi? Berarti sholat subuh ambek sholat riyaya penting pundi? Subuh lah nanggone mori kene nek jamaah sholat subuh ambek jamaah sholat riyaya akeh ndi? Ganjaran ambek dosa penting pundi? Sampean milih dosa atau milih ganjaran? Maca Quran iku dosa napa ganjaran? Lek delok TV sing akidahe nyimpang kae ganjaran apa dosa? Lah wong mori kene lek bareng isa akeh ndi sing maca Quran karo sing delok Mahabharata? Mulane rupane do kaya sangkuni. Kiyer-kiyer. Halo. Sira melok nyangoni rasa cerewet. Ngene iki rohmu lak gremeng, rohmu lak nyalahno. Teko dalumen. Bokongku ngenteni sampai panas. Salah sing digawe. Apa yang ngerti gandengane nang gondang samono adoh. Pun tak pokoke dalu tetep dirantos. Lek mboten Pak Anwar Zahid ya mboten. Salah. Tapi nyatanya kamu cinta aku kan? Buktinya sampai malam kamu masih setia nunggu aku. Lho muga-muga dadi wong sing ahli berjuang. Agamane niku lho bener, soale ngapunten sanget Bapak Ibu, akhir-akhir niki banyak orang yang beragama itu hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Di waktu-waktu yang lain agamane hilang. Beragama hanya di tempat-tempat tertentu mawon. Di tempat yang lain agamane ditinggal. No masjid Islam, no jabane masjid orang Islam, no pengajian Islam, metu teko pengajian Islam hilang. Soal niki kata, belum no masjid, Islam saking Islame. Sholatnya medeni uang, tabir nyengkah, Allah, bacaannya ya fawasih banget. Saking fase nek rukuk ya sawi, nek sujud ya sawi, sujud nyosop tok 35 menit ora dijunjung-junjung soalnya keturun. Nonjro masjid kaya Islam-Islam nek takbir nganti ngeses-ngeses saking khusuke. Medun kok masjid nyolong sandal. Iki kan jenenge nang masjid Islam, di luar masjid wis ora Islam. Nek wiridan karo nyekeli tasbih. Illallah protol tasbih. Gawantine illallah protol neh. Illallah. Entapi nduwe utang ora nyaur. Ana model ngono ku, iki wong ya teko kok. Aku rom pokoke wonge lungguh. Wonge ya melok guyu. Ben gak seneng ya wis. Aku ora diundang neh nek kene ora sedih. Golek panggonan liyane. Apa donya ombo kok. Jan iki kathah ngono ku. Hoi. Nang masjid Allahu Akbar nang pasar hotel. Nang masjid taat, di luar masjid maksiat. Nang masjid ibadah, nang jabane masjid blarah. Ana nang pengajian koyok suwalehah. Bareng nang jaba kaken tingkah, kaken pola. Nang ngene iki berkut-berkut pakaiane metu populer. Nek perlu munggah udeler. Munggah neh dodoler. Balik nguri bokong ler. Ngono ku sing gare wong lanang kemput-kemput mergo pakaianmu mentek-mentek ngono. Aku jujur mawon, nek wong wedok ayu apa ya apa, kathek pakaiane model ngoten niku ya Allah ati kula niku seneng. Seneng nuturi. Seneng ngelingno benang waras. Iku sing ganggu stabilitas keimanan nasional kan kuwi to. Halo. Ganggu stabilitas keimanan nasional. Soale ujian keimanane wong lanang karo wong wedok ku beda. Wanita itu sering diuji keimanannya di saat laki-laki tidak punya apa-apa. Tapi kalau laki-laki sering diuji keimanannya di saat wanita tidak pakai apa-apa. Kowe ngerti apa piye melok guyu iki? Kalau wanita perempuan itu sering diuji keimanannya di saat laki-laki tidak punya apa-apa. Nah, kalau laki-lakinya punya apa-apa, duitnya akeh, sik gagah, mesrane disayang-sayang, lek nyeloke papah. Papah. Ambek gandulan pundak, terus papah. Papah, kopi papah. Sarapan papah. Papah terus. Bareng si papah iki wis tuwa, ora iso nyambut gawe, ranti duwe, akhirnya si papah terus dipamah-pamah. Dicamat-camat. Mulane ana istilah ada uang abang disayang, enggak ada uang abang

Ramatuk blas. Gunung Jungkur segoro sat wis ora penak blas. Nek nek sama aku duwe mazhab dhewe, nek manut hitungan aku. Enak mbok ketemu piro, ketemu songo, ketemu sepuluh, ketemu rolas, ketemu selawe, ketemu petang puluh enam, mbok ketemu seket pitu, dadine kebagusan kabeh. Apa? Ngitungan ngono model. Ya Allah ya Karim. Ngombe piye ngono modele lek ngombe piye? Ya ya. Nah, hitungan ki yo bathi apik enak apa sitoke? Bejo. Lah ngono lho, bathi apik enak bejo, bathi apik enak bejo. Ketemu songo yo bathi apik enak bejo, bathi songo bathi apik enak bejo, bathi apik enak bejo, bathi. Ketemu suwelas yo berarti apik enak bejo, berarti apik enak bejo, berarti enak bejo nong genah. Ketemu pitu berarti apik enak bejo, berarti apik enak Gunung Jungkur segoro sat. Mau mana sana langgar temporat ngono hitungan kok temporat barang serat kok mikir wong-wong. Halo. Dino ki dino elek, dino gaweane Gusti Allah kok mbok elek-elekno ngono ora jene piye? Embo. Allahumma sholli ala Muhammad. Kersane bener, anak niki ahli berjuang ten kene agama. Lah berjuang niku ora kudu pinter. Rumakno, ora usah ngenteni dadi sarjana sing duwe titel SPD, sibuk polahe dhewe. Atau SAG, sarjana alam gaib, sarjana agak gimana ora kudu berjuang ya ora kudu fasih. Aku jane yo pengen berjuang, pengen ngulang, tapi aku ora fasih, ora kudu fasih. Nek urusan fasih-fasihan iki musabaqah dilawatil Quran kae lho, sing fasih menang, sing gak fasih yo kalah. Nek fasih yo a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nek sing ora fasih yo alam lam taroro kai papangala robuka bi aska bil pil alam ya jengal alam ya jengal yuk kalah alam ya jengal. Allahumma sholli ala Muhammad. Embo rambo gatek nong ini terus buatan ini terus buatan ini. Nah, aku kersane saged noto umat, noto masyarakat ahli berjuang. Yo senajan no berjuangane mulai toko sing cilik-cilik aja diremehno. Tamane kadang-kadang sok ngremehno sing cilik-cilik ngoten niku lho. Mboten pareng. Sing cilik-cilik iku gak oleh diremehno. Kiai, ustaz, guru sing mulangi alif ba ta kadang-kadang diremehno. Po, mulangi alif ba. Kok mbok remehno piye to? Wa tahsabuhum hayyinan wa huwa 'indallahi 'adzim. Kamu mengira sesuatu itu kecil dianggap remeh, padahal sing mbok anggap remeh, mbok anggap cilik, kuwi nang ngarsane Gusti Allah nilaine agung, nilainya luar biasa. Sing mulangi alif ba ta aja diremehno. Zaman biyen nek kon ngapalno, alif ba ta ta jin ha ha tandang rusak. Dal dal ro za aja mbok remehno wis sing mulangi alif ba ta alif ba sra i alif dhamma u a i u ba ba ta ba ba kasra bi mim ba ma ta kasra ti ba bi mati jumbo remehno kanda ma tu gab dhamma ku rapat karo ta kasra ti tu ku roti wis entek kabeh karek adae karek kotae. Nah wong kene iki ayu-ayu yang geragas-geragas tiba eh. Kam do maku, dal do matu, dal do matu, ron do maru, kudu turu. Nek kae pojokan kae merem kae.

Nah aku paling gak biar dolanannya mik paling ngerungkono nah sama lo dua anak kok senengannya nyebal nyebul betul apa ya buh betul apa buh sekolah no jurusan persuwuan ya mungkin apa-apa anakmu ku mandi buh saman saman gak ada anak meneng-meneng kok belajar pidato nopo jokane omah lho raning sapa-sapa dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saman rungokno belajar pidato dhewe. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita memanjatkan syukur karena syukur tidak bisa memanjat sendiri. Ayo kita panjatkan. Ya sekolahnya jurusan perpidatoan ya laris ya sampai yang sing seger wong tuane setorane terus maksudnya ngeten urip nenggone zaman saat ini ijazahku penting tapi keahlian lebih penting uang iku lek duwe keahlian donya akhirate penak. Nah ini contoh urusan donya ae wong nek duwe keahlian engko lek duwe ya penak. Ilmu nang apa-apa iso, ilmu tani iso, ilmu dagang iso, ilmu listrik iso, ilmu teknologi iso. Ya pawena. Ilmu iso ana mengge tahu tetok. Macet dagangane ya nyenyek tahumu. Ilmu mek mereman buruh macul, ya ora ana sing ngongkon buruh, ya krokoti kono paculmu. Lah wong ini ndek keahlian, masyaallah. Ngapunten nggih. Hoi. Sakku jerawak itu bisa jadi duit yang duit keahlian kiai yang duit keahlian ahli ceramah kapan ceramah itu dirungok nawang kok cocok mantuk mantuk golek duit ya gampang soalnya duit cetakan duit yang aman orang itu ditangkap polisi mencetakannya duit yang isi rirong duit keahlian sakku jerawak bisa jadi duit meripat itu bisa jadi duit soalnya duit keahlian contohnya tukang syuting ini bondong nginceng tok ini oleh duwe makanya dulu tukang syuting rata-rata meripati lombok sisa ngkulin nang ini ya mergon duwe keahlian halo ngerasa guyang-guyu we oh rekabeh ngkul syutinganmu ngapunten tangan ya iso dadi duwe lende keahlian nah tukang son di sone di wonge. Nah kuwi bondo utek-utek pentil oleh duwe kok. Nek iki umpamine base kurang ya pentile bas diolek. Bondone ame olek-olek pentil to dhewe iki. Iso dadi duwe, tribele kok kurang ya pentile tribel diputer wer. Keahlian itu penting. Maca Quran ku lek duwe keahlian, subhanallah. Maca Quran nang fasih bener, enak bacaane lagune yo enak menyentuh ati. Ya laris undangan. Nek maca Quran lagi munggah nyekelimik nang ngejer sak sarung-sarunge. Sopo sing ape ngundang wong ngejer-ngejer? Tambah tukang sone dindari, sonmu pateni mumpung rung jeblos. Lek delok sing korek ngejer sak sarung-sarunge kae. Tukang iki lho nek duwe keahlian nang garapane apik, kalendere padha karo kiai bunderan kabeh. Wong duwe keahlian. Tukang nang kliru ae. Nentekno kayu. Wes sapa sing ngapa ngongkon? Paham napa mboten jenengan Mas Rio? Nyong wis paham. Mencela-mencela. Lah pun terus yang nomor telu anak ini jalannya kudu bener jalannya kudu lurus siratal ayo to nyaut siratal mustaqim ojo nganti nyimpang nggone sil amak al maghdubi alaihim sing dilaknat ojo nganti nyimpang nggone sing abdolin sing sesat tapi kedah sing siratal mustaqim dalane lurus soalnya apa? Dalan ku nek lurus pertama lebih cepat sampai tujuan luwe cepet tekan gon wong dalane lurus dalan lurus luwe cepet tekan gon timbangane dalan sing belak

urung lungguh jluk ora ngara dibudalno jajal bis mbok cegat ora leren nek bise aku ditarik karo kenete ayo cepet ngejar waktu kerdusmu keri ora tepak sandalmu cepot kowe munggah nang gone bis lurung man lungguh kuwi karo supire digeyet nyut ngene ora penak dalan menggak-menggok kuwi. Halo. Halo. Fasilitasnya lu enak sing lurus. Pesawatku fasilitasnya bandara. Ya Allah, ning bandara semuanya serba enak, serba nyaman. Nembe mlebet ya, suasana nyes. Ning awakku ya enak karena ruangannya semuanya ber-AC. Lah nek omahmu kan AB, angin brobos. Padha karo omahku. Angin brobos. Nang bandara ku yo enak, ambune wangi, ngisore yo resik. Tempat menunggu lokete yo apik, tempat lungguh nggon lungguhe yo apik. Kebi nang terminal nang stamplat. Apik wayah udan-udan ngene iki ya jemek kabeh. Becek kabeh. Wong kene ngarani apa? Yo mbet kabeh. Sorry aku lali nek ngaji nemori. Jibrat ra karo-karuan. Saman mbok nggawa barang koper 5 iki lek nggone bandara, diusungno karo petugase nggo troli disurung. Iki karek ngetut netok, ambek jentik-jentik-jentik. Dadal nang terminal kowe. Kerdus 7 ya mbok cengkiweng kiwa tengen mbok guluk ngene, pereng kosan ra karuan. Ana terminal mbek bandara. Bandara fasilitasin enak, wong jalannya lurus kok ngantek WC-ne iki lek apik. Kadung mlebu ki rasa-rasan metu. Nang WC soalnya wangi, WC nang wangi. Ora bayar pisan. Kowe mbok nguyuh sak akeh-akeh. Jos, wos. Ora bayar, ping 7 ya ora bayar. Nang terminal, cur 2000. Cur 4000. Cur 6000. Cur 8000. Cur 10000. Lah nek sampean pas anyang-anyangan neng dukur subhanallah tambah luar biasa begitu rungok nogi dan jalanmu ku lurus nih gue agama ini negatifnya gambaran ini kira cetong kok begitu di pesawat subhanallah sing nyambut sing layani pramugari nembek sama tak ceritain ini kita numpak pesawat orang ayo sak gagain bayang no nembe munggah niku disambut pramugari nih selamat pagi silahkan bapak mesem nang pramugari kita ayo ayo buang kek resi ambune wangi bodine apik kate bodine apik ora ana pramugari kok pawakane kaya gajah abung ora nggoling pesawate engko bodine yo apik-apik ayu-ayu ambune wangi sedep ramah mesem kaya-kaya pipine ditantol kawat kiwa tengen mesem ora ana Pak pramugari kok nyaprut cangkem irung bathuk ngelumpuk dadi siji kaya bojomu nek ngamuk iki ora eneng. Bojomu kadang kan ngamuk to kok goreng tempe mbok colong sitok ae diamuk ngono to. Digawe lawuh kok dipangani wae. Kono lho wong lanang kono gone pawon lae. Mbok metu kono mergawe. Anjite aku seneng tapi mbok tunggoni ngene iki. Tambah gugu piwong. Mbah jane ngaji nomori mbok ngaji piye ya wis ngene iki ae kok. Halo. Halo. Fasilitas enak teng dukur niku. Soale napa? Jalannya lurus. Sing ngladeni ku pramugari sing ayu-ayu pernah duduk di samping aku. Awake diceritani wong tenan-tenan. Ada seorang ibu bawa anak kecil pipis anaknya pempersnya bocor ngompol loh bu, ngonoku pramugari dilapi masya Allah nanggir ramah nuakale dikudang ngompas cedek kali kulo adik manis tipis ya, ya Allah jajal nunggu nebis anakmu ngompol gak ngamuk kernet ya gue anak regodak ngurumah tege sampe ngompol lagi, saya ngompol anak itu mana ya jadi jalan gue naik lurus fasilitasnya enak daripada yang belak-belok mesti sama kita omongin ini, kita ceritain ini lah bantah tapi kan larang ya toh mentalmu mental yo ngaku tapi kan larang ini sama bantah ngono aku ya bisa bantah tapi kan enak weh jeneng enak ya mesti luweh larang panganan enak luweh larang wong kiai yang ngono kok ngapunten halo subhanallah barang cepet to mas ya larang numpak sepur lho sampean ning gone Jakarta sing ngalon yo murah kok 1000 untuk Jakarta kowe tapi ya rong dino sing cepet nyep 700000 larang to sepeda motor yo iki ana sepeda motor iki ana sepeda motor sing iki regane 20 juta sing iki regane 1.700.000 engko aduh men kaceke niki padha sepeda motor lho aduh men kaceke iki kok ngantek 20 juta lho sita iki 1.700.000 le aja ngono sing 20 juta iki larang cepet iki kapan dipelayok negase ditarik polis bahwa antar wah apa? Kaget ya? Jenenge banter ya masa kok weeeeng ya weeeeng 20 juta masa banter kok crit crit crit ya orang banter ke jeneng lah sehingga ini 1.700.000 orang banter orang cepet kok ungkapan gasnya ditarik poli melakukan ditambah mundur belebek belebek lagi fasilitasnya lu enak maka kenikmatane Gusti Allah, ridane Allah, suwargane Allah, tiketnya larang harus dibeli dengan menjalankan taat kepadanya, harus dibeli dengan meninggalkan maksiatnya, harus dibeli dengan mengempet hawa nafsu, mengempeti bener tuh iya iya kaya kuwi mengekang hawa nafsu ngono lah wis sampe setengah siji ya wis mah kurang terus katok ngapunten sanget bu kula niki wau ping mriku niku jam pinten jam 9:15 wis ping mriku jam 9:15 niku lho kula wis ping mriku kek mriku Jawa dalane lunyu kek welek pisan dalane glak glak glak glak 9:15 lah saiki terus sampe jam 11 lah gethok kene jejal mah mau setengah siji kok sik diluk engkas ae ini kaya wis suwi to bu aku ngaji ki anggitmu ora tak jami to piye nggih ngundang maneh ae kapan-kapan. Muga-muga ngene nek sing kula omongke niki nek leres nggih, mugi-mugi ndadoske manfaat, maslahah, barokah fidini wa dunya wal akhirah. Sing elek, khilaf, salah, muga-muga tingapura Gusti Allah. Kula nyuwun ngapunten dhateng panjenengan sami, sareng-sareng kita dongakne Pak Wardi sekeluarga hajate dikabulne dening Allah Subhanahu wa taala. Putranipun ingkang dipun khitang khususe ugi ndongakne putra-putri kula panjenengan sami dados generasi salihin salihat. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين الحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معزوما اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وأهلنا وذريتنا قوما وجماعتنا من حضر في مجلسنا هذا من أهل العلم وأهل التقى وأهل القرآن العظيم وأهل سنة الجماعة وأهل الصدقة وأهل الذكر وأهل الإيمان وأهل التقوى وأهل الإخلاص وأهل الاستقامة وأهل الخير والصلاة في الدارين ولا تجعلنا وإياهم من أهل الكفر والشرك والفساد والشر والضيق Rabbi ja'alna muqimina sunnah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma